Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil'alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-29 dari bulan Syawal 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 20 Juni 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Baghdisi alaihi rahmatullah, di dalam karya beliau yang berjudul Umdatul Ahkam, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ke-12 dari kitab Shalah, bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau hadis ke-89 dari silsilatul umdah min awwaliha, yaitu hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang pernah mengerjakan salat, apakah itu wajib ataukah an-nafilah, dengan menggunakan dua sendal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita bahas fikih dari hadis ini dari fatwa para ulama, terkhusus apabila kita ingin mempraktekkannya di zaman sekarang. Telah datang fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah, Komisi Fatwa Arab Saudi, begitu pula dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz secara khusus, demikian pula Asy-Syaikh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah. Dan telah kita bahas satu persatu dari pembahasan yang mereka sampaikan rahimahumullahu jami'an. Dan pada malam hari ini biiznillahi ta'ala, ikhwati fillah yara'akumullah, kita akan masuk kepada hadis yang ke-13 atau hadis yang ke-90 dari bab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah, an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, dari sahabat yang mulia Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata bint Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau pernah mengerjakan salat dalam keadaan sedang menggendong, sedang membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengerjakan salat nanti akan kita bahas apakah ini sholat wajib ataukah sholat sunnah. Beliau sembari menggendong Umamah bintu Zainab yang merupakan cucu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wali Abil As ibn Rabi' ibn Abdi Syams, yang mana Umamah ini merupakan putra dari Abul As ibn Rabi' ibn Abdi Syams, yang mana nanti akan kita bahas kenapa Umamah dinisbahkan kepada sang ibu dalam riwayat ini, Umamah bintu Zainab. Padahal ayah kandungnya beliau adalah Abul As ibn Rabi' ibn Abdi Syamsin. Kenapa ini dikerjakan? Dilakukan oleh perawi. Dalam hal ini adalah Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ada sebabnya. Maka ketika disebutkan oleh Abu Qatadah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika sholat tersebut sedang menggendong Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah alaihi salatu wassalam, salah satu keadaan beliau pada saat sholat tersebut adalah fa'idha sajada wada'aha. Apabila beliau alaihi salatu wassalam melakukan sujud, maka Umamah diletakkan, ditaruh oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idza qama hamalaha. Dan apabila beliau bangkit dari sujudnya akan melanjutkan pada rakaat yang kedua, ketiga dan yang seterusnya, maka Umamah kembali digendong, kembali diangkat kepada tubuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah membuat bab khusus terkait dengan penukilan riwayat Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ardhah ini. Dalam bab yang ke-106 Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menyebutkan babun idza hamala jariyatan saghiratan ala unuqihi fis shalah. Bab yang menjelaskan tentang keadaan apabila seseorang membawa seorang anak kecil di pundaknya. Unuqihi di sini maksudnya adalah di leher, yakni digendong di pundaknya, di bagian belakang dari leher seorang yang mengerjakan salat, fis shalah. Pada saat dia mengerjakan salat. Ini bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Yang mana nanti akan kita sebutkan di antara faedah dari hadis yang sedang kita bahas ini adalah hukum bolehnya seorang menggendong putra ataukah putrinya yang masih kecil tanpa khawatir ketika dia sholat terkena najis. Nanti insyaallah ta'ala akan kita bahas secara terperinci dari apa yang disampaikan oleh para a'immah as-salaf dalam menjelaskan hadis ini. Begitu pula ikhwati fillah yara'akumullah, Imam Muslim alaihi rahmatullah meriwayatkan hadis ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah menuliskan bab jawazu hamlis sibyani fis shalah. Jawazu hamlis sibyani fis shalah, bolehnya untuk seorang membawa ataukah menggendong anak kecil ketika dia mengerjakan sholat. Kemudian dinukilkanlah oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim riwayat yang ada di hadapan kita, riwayat Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ikhwati fillah yara'akumullah, disebutkan oleh Imam Ibn Nasir As-Si'di ketika beliau mensyarah hadis ini beliau mengatakan wa qauluhu fi hadis Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilu Umamah. Ucapan Abu Qatadah ketika beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang mengerjakan salat sambil menggendong, sambil membawa Umamah bintu Zainab ila akhirih, ay hiya bintu Abil As ibni Rabi' wa Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil tersebut adalah merupakan putri dari pasangan Abul As ibnu Rabi' sebagai ayah dan Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibu. Lantas pertanyaannya, kenapa di dalam riwayat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ardhah ini dinisbahkan nama Umamah kepada Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah karena Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan istri dari Abul As ibn Rabi' sekaligus ayahanda dari Umamah sempat terpisah bahkan sampai 6 tahun lamanya. Dan yang memisahkan keduanya bukan hanya tempat, yang satu di Mekah, yang satu di Madinah. Akan tetapi yang memisahkan keduanya adalah Al-Kufru wal-Iman. Yang memisahkan antara keduanya adalah Al-Kufru wal-Iman. Karena Abu'l-As ibn Rabi' masih bertahan pada agama kesyirikannya ketika itu. Yang mana ketika itu beliau adalah menantu Nabi SAW. Sama seperti Utsbah ibn Abi Lahab. Utsbah ibn Abi Lahab juga merupakan salah satu dari menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah diutus, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, maka Abu Lahab dengan tegas meminta untuk sang putra menceraikan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Ruqayyah menikah dengan Utsman ibni Affan, seorang yang jauh lebih baik dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Begitu pula halnya Abul As ibnu Rabi' ikhwati fillah yarakumullah, juga dihasung, diminta oleh bangsa Quraisy ketika itu, musyrikin yang hidup di kota Mekah, untuk meninggalkan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi alaihi salatu wasallam diutus sebagai seorang nabi dan rasul, mengganggu ketenteraman kehidupan bangsa Quraisy. Kata mereka, dia adalah seorang sahir, mertuamu adalah seorang yang majnun, seorang yang gila, dan yang seterusnya. Maka berpisahlah, ceraikanlah istrimu hai Abul As ibn Rabi'. Akan tetapi Abul As ibn Rabi' di masa kekufurannya, di masa kesyirikannya ketika itu, masih mengatakan la ufariqa sahibati, aku tidak akan menceraikan istriku. Padahal dia masih dalam keadaan syirik, masih menjadi seorang musyrik wal'iyadzubillah. Dan di awal-awal di utusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masih belum ada larangan untuk bersatunya seorang musyrik dengan seorang mukminah. Oleh karenanya masih bertahan rumah tangga antara Abul As ibnu Rabi' dengan Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai suatu saat ketika ada peperangan Badr, Abul As ibnu Rabi' ikut di barisan kaum musyrikin dan dia bergabung untuk menggempur, untuk memerangi pasukan Rasulullah SAW, pasukan muslimin. Seorang mertua yakni Nabi SAW berseberangan dengan seorang menantu. Maka singkat cerita, Abul As ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu arda ketika itu kalah dan ditawanlah dia sebagai tawanan orang-orang muslim. Maka melihat hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam singkat cerita memberikan syarat kepada Abu al-As ibn Rabi', kamu bisa kembali kepada bangsa Quraisy, kepada orang-orang musyrik, kamu bisa kembali ke tengah-tengah mereka, akan tetapi jangan kamu halangi putriku, yakni Zainab bintu Rasulillah, untuk ikut berhijrah denganku ke kota Al-Madinah. Maka Abu al-As ibn Rabi' setuju dengan syarat sang mertua sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka akhirnya Abu al-As ibn Rabi' dilepaskan sebagai tawanan dari kaum muslimin kembali kepada kelompok kesyirikannya, kembali kepada orang-orang yang bersama Abu al-As ibn Rabi' dari kalangan musyrikin. Maka seketika kembali Abu al-As ibn Rabi' ke rumah Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia teringat syarat yang telah dia sepakati, yang telah dia setujui dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk tidak menghalangi Zainab bintu Rasulullah berangkat menuju kota Al-Madinah. Maka dipersilahkan, kemasi barangmu wahai istriku dan ikutlah bersama ayahmu untuk hijrah, berpindah dari kota Mekah menuju kota Al-Madinah. Maka itulah awal perpisahan dari dua insan yang saling mencintai, suami dan istri yang saling melengkapi, Abu al-As ibn Rabi' dengan Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai 6 tahun lamanya Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Al-Madinah bersama ayahanda, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara sang suami berada di kota Mekah dengan kesyirikannya wal'iyadhu billah. Sampai suatu saat, walhamdulillah, kembalilah sang suami, yakni Abu al-As ibn Rabi' ibn Abdi Syamsin, ke pelukan sang istri. Tapi setelah 6 tahun lamanya, sehingga di masa 6 tahun tersebut, sampailah nama putra-putri dari pasangan Abu al-As dengan Zainab bintu Rasulullah yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada sang ibu. Karena yang namanya nasab, yang namanya keturunan harus dinisbahkan kepada orang tua yang paling tinggi keimanannya. Dan di masa itu sangat jelas Zainab sebagai seorang mukminah, sebagai seorang muslimah, apalagi putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Abu al-As ibn Rabi' adalah seorang yang masih kufur, yang masih dalam kubangan kesyirikan wal iyadhu billah ketika itu. Maka dinisbahkanlah nama putra-putri dari Abu al-As, begitu pula dari Zainab, kepada sang ibu. Umamah ini anak yang kedua. Anak yang pertama dari pasangan tersebut adalah Ali. Ali bin Zainab bintu Rasulullah, yang nantinya setelah walhamdulillah Abu al-As ibn Rabi' mendapatkan hidayah al-Islam, merasakan manisnya keimanan setelah 6 tahun terpisah, akhirnya beliau mendapatkan hidayah iman, berimanlah beliau kepada sang mertua, kembalilah kepada sang istri, dan dinikahkan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akad yang baru, sehingga setelah itu dan baik keimanan dan keislaman dari Abu al-As ibn Rabi' baru dinisbahkan kepada sang ayah, Umamah bintu Abi al-As, Ali bintu bin Abi al-As. Akan tetapi sudah terlalu masyhur selama 6 tahun, dikenal dengan Umamah bintu Zainab, Umamah bintu Zainab, Ali bin Zainab, dan yang seterusnya. Maka dalam riwayat Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu taala anhu ardhah ini, ikhwati fillah yarakumullah, disebutkanlah penisbahan Umamah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sang ibu, yakni bintu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah, di antara faedah dari apa yang bisa kita sebutkan dari hadis ini adalah annal harakata mithlu hadhihi la tubtilu shalah wa la tadur. Sesungguhnya gerakan ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggendong Umamah, kemudian ketika beliau sujud meletakkan kembali Umamah di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau akan bangkit menuju rakaat yang kedua, ketiga dan yang seterusnya, diangkat kembali, digendong kembali. Ini gerakan demi gerakan selain dari gerakan salat yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gerakan-gerakan seperti ini yang disampaikan oleh Al-Imam Sa'di alaihi rahmatullah, la tubtirus shalah wa la tadur, tidak membatalkan salat dan tidak berdampak negatif. Artinya tidak mengurangi pahala orang yang mengerjakan salat tersebut. Wal harakatu fis salati arba'atu aqsam. Dan beliau membahas bahwasanya gerakan-gerakan yang ada di dalam salat, gerakan yang dikerjakan oleh seorang musalli itu terbagi menjadi 4 jenis. Kismun, jenis yang pertama, tubtalus shalah. Jenis yang pertama yaitu gerakan yang bisa membatalkan sholat seseorang. Wahiyal kathiratul mutawaliyatu li ghairi daruratin. Yaitu gerakan-gerakan yang banyak, terus menerus, dan gak ada hajatnya, gak ada kebutuhan. Dia hanya melakukan untuk abas, perbuatan yang sia-sia. Dia garuk-garuk padahal dia gak gatal, ya karena dia gak tenang sholatnya. Ini jenis yang pertama yang bisa membatalkan sholat seseorang. Jenis yang kedua, waqismun tukrah. Jenis yang kedua adalah jenis gerakan yang dibenci. Tapi kalau dibenci ini gak sampai kepada membatalkan sholat. Kalau yang pertama tadi kan membatalkan sholat, dia banyak gerakan, terlebih lagi mutawaliyah, harus bergandeng dua hal ini, banyak gerak dan berurutan, sehingga dia menjadi seorang yang melakukan perbuatan yang sia-sia di dalam sholatnya. Batal sholatnya, batal, gak sah. Tapi jenis yang kedua, tukrah. Dia dibenci untuk melakukan gerakan demi gerakan tersebut. Wahiyal yasiratu li ghairi hajah. Yaitu kata Imam Sa'di alaihi rahmatullah, gerakan-gerakan yang ringan akan tetapi tanpa ada kebutuhan. Mungkin membunyi-bunyikan jemari tangan, kelingking, telunjuk, dan yang seterusnya. Kemudian mengepalkannya atau memainkannya dan yang seterusnya, atau gerakan kakinya dan yang lain-lainnya, gerakan yang ringan tanpa ada kebutuhan. Ini makruh. Salatnya batal? Tidak. Salatnya tetap sah. Kemudian jenis yang ketiga kata Imam Sa'di, wa qismun la tukrah wa la tustahab wa hiya al-yasiratu lil hajah. Jenis gerakan yang ketiga adalah la tukrah wa la tustahab. Gerakan yang tidak dibenci, artinya tidak makruh, silahkan dilakukan, wala tustahab, tapi tidak juga disukai, enggak juga disunnahkan. Wahiyal yasirah, yaitu gerakan-gerakan yang ringan, lil hajah, dan dia melakukan gerakan tersebut memang kebutuhan. Ya memang ada nyamuk, ya gatal, harus digaruk. Memang ada semut, harus dia singkirkan, dan yang seterusnya, lil hajah. Kemudian yang terakhir kata beliau, waqismun tustahabun au tajib. Gerakan yang memang disunnahkan di dalam sholat, bahkan menjadi gerakan yang wajib. Bahkan menjadi gerakan yang wajib. Wahiyallati limaslahati sholah. Itulah gerakan-gerakan yang dilakukan untuk maslahat sholat seseorang. Au fi'li ma'muri bihi. Atau mungkin dia melakukan fi'il ma'murin bihi. Melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contohnya apa? Kata qaddumis shaffi al muakhar. Mungkin shaf berjamaah, ada yang mundur, ada yang maju. Dia luruskan shafnya. Ini membutuhkan gerakan. Dia maju beberapa langkah, dia mundur beberapa senti, dan yang seterusnya. Ini bahkan disunnahkan, bahkan disukai, agar seorang bisa benar-benar menyempurnakan shaf jamaahnya. Wa ta'akhur al muqaddim fi salatil khauf. Atau mungkin contoh yang lainnya kata Imam Sa'di alaihi rahmatullah, ketika seseorang menta'akhur, mengakhirkan al-muqaddam fi salatil khauf, dia mengakhirkan shofnya, mengakhirkan barisannya ketika mengerjakan salat al-khauf. Karena salat al-khauf kan seperti yang sudah kita ketahui, ikhwati fillah yarakumullah, bergantian, ada yang berjaga, ada yang salat. Nah, ketika yang sholat ini harus mundur, harus bergantian, maka gerakan demi gerakan tersebut gak ada masalah. Bahkan itu adalah satu hal yang disyariatkan. Ila akhir maqal, sampai terakhir dari ucapan atau penjelasan Imam Sa'di alaihi rahmatullah. Maka jenis gerakan yang dilakukan oleh Nabi SAW ini masuk kepada gerakan-gerakan yang tidak membatalkan sholat. Karena gerakannya adalah yasirah lil hajah. Jadi masuk kepada jenis yang ketiga. Ikhwati fillah yura'akumullah. Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah cucu yang paling disayangi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sempat memiliki sebuah hadiah, disebutkan kalung dalam satu riwayat, yang mana kalung tersebut disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa kalung ini akan aku berikan kepada seorang yang paling aku cintai. Seorang wanita yang paling aku cintai. Maka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semuanya rata-rata membayangkan bahwa yang akan diberikan kalung tersebut adalah putri Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Akan tetapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikannya kepada Zainab, afwan, kepada Umamah bintu Zainab bintu Rasulillah, kepada sang cucu. Cucu tersayang yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang singkat cerita, Umamah ini ketika dewasa menikah dengan Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda setelah Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan itu merupakan wasiat dari apa yang disampaikan oleh Fatimah sebelum meninggalnya, bahwasanya ketika aku meninggal wahai Ali, maka nikahilah Umamah bintu Zainab atau Umamah bintu Abil As ibnu Rabi' radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Ikhwati fillah yura'akumullah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah ketika beliau menjelaskan hadis ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Kanat saghiratun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Umamah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang putri yang masih kecil, seorang anak yang masih kecil. "Wa tazawwajaha Aliun ba'da wafati Fatimah." Dan beliau, yakni Umamah bintu Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah, biwasiyatin minha, yang didasari dari wasiat Fatimah bintu Rasulillah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Al-Attar alaihi rahmatullah bahwasanya walidu Umamah kana idzaka musyrikan. Ayahanda dari Umamah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di masa lampau beliau adalah seorang yang musyrik, yakni Abul As ibn Rabi'. Fanusibat ila ummiha. Maka ketika itu masih musyrik, yang kita telah sebutkan tadi kisahnya 6 tahun Umamah bintu Zainab bintu Rasulillah berada di kota Al-Madinah bersama sang ibu, bersama sang kakek, tanpa ayahanda, karena sang ayah masih berada di agama kesyirikan wal'iyadzubillah di kota Mekah. Maka nusibat ila ummiha, dinisbahkanlah kepada ibunya, yakni Zainab bintu Rasulillah, tanbihan ala annal walada yunsabu ila ashrafi abawaihi dinan wa nasaban. Yang mana ini merupakan sebuah tanbih, sebuah hal yang harus kita perhatikan, bahwa seorang anak sepantasnya dinisbahkan kepada salah satu dari dua orang tuanya yang lebih mulia agama dan nasabnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, Zainab jelas putri Rasulullah, jelas mukminah, jelas muslimah, sehingga kepada sang ibulah lebih pantas untuk dinisbahkan Umamah bintu Zainab dibandingkan Abul As yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik wal'iyadzubillah. Tapi alhamdulillah telah kita sebutkan kisah singkatnya bagaimana Abul As ibn Rabi' kembali kepada keimanan dan beriman kepada sang mertua Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dilanjutkan oleh Imam Ibnu Attar alaihi rahmatullah, "Tsumma bayyana annaha min Abil As tabyinan li haqiqati nasabiha." Dalam riwayat Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, disebutkan bahwasanya Umamah bintu Zainab ini wali Abil As. Kita perhatikan dalam riwayat yang ada di dalam Al-Umdah disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilu Umamah bintu Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali Abil As. Ada lafaz wali Abi Al-As. Maksudnya apa? Umamah yang merupakan putri dari Zainab yang juga merupakan putri dari Abu Al-As Ibnu Rabi' Ibni Abdi Syamsin. Tabyinan li haqiqati nasabiha, untuk menjelaskan dengan wadih, dengan gamblang nasab keturunan siapa ayah kandung dari Umamah bintu Zainab radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Ikhwati fillah yarakumullah, di antara faedah pula yang bisa kita ambil dari hadis ini atau riwayat Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, terkhusus ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan oleh Abu Qatadah, fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a min as-sujudi a'adaha. Ini riwayat dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, lebih rinci lagi. Fa idza raka'a wada'aha. Apabila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan ruku', wada'aha. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meletakkannya. Jadi dalam riwayat Abi Qatadah Al-Ansari, fa'idha sajada. Ternyata di sana ada yang lebih rinci lagi. Bagaimana ketika Nabi SAW dalam keadaan ruku', apakah masih menggendong Umamah ataukah meletakkannya? Dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah disebutkan, fa'idha raka'a wada'aha. Ketika Nabi SAW melakukan ruku', wada'aha. Nabi alaihi salatu wasallam pun meletakkan Umamah. Wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya menuju rakaat yang kedua, ketiga dan yang seterusnya, maka beliau kembali sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah. Jadi kesimpulan ya ikhwati fillah yarakumullah, ada dua keadaan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggendong Umamah dan meletakkan Umamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang pertama menggendong Umamah apabila beliau berdiri tegak. Dan keadaan yang kedua setelah beliau selesai sujud yang kedua, yakni ketika bangkit. Ini dua keadaan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah, menggendong cucu beliau tersayang radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Begitu pula ada dua keadaan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Umamah di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ketika ruku' dan yang kedua ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan sujud. Ruku' diletakkan Umamah, sujud pun diletakkan Umamah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Umamah bintu Zainab bintu Rasulillah. Ikhwati fillah yarakumullah, begitu pula di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bayanu makana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah penjelasan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersikap dengan orang-orang yang beliau sallallahu alaihi wasallam sayangi, terkhusus dari kalangan kerabatnya. Minat tawadu'i ma'asibyan, lebih khusus lagi kepada anak-anak kecil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang telah kita ketahui bersama telah menyampaikan sabdanya, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana, bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang tua. Dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang pertama yang merealisasikan, yang mempraktekkan sabda tersebut. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat ini menunjukkan ketawaduan beliau, rahmat beliau, kasih sayang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sang cucu yang bernama Umamah bintu Zainab atau Umamah bintu Abil As. Begitu pula di antara faedah yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah membuat sebuah hukum jawaz idkhalis sibyan al-masajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh bahwa bolehnya anak-anak kecil itu masuk ke dalam masjid. Kalau seandainya hal tersebut dilarang, seandainya hal tersebut tidak boleh, maka otomatis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak akan membawa masuk Umamah bintu Zainab bintu Rasulillah atau Umamah bintu Abil As ibni Rabi'. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh, satu hukum yang paten, satu hukum yang tetap. Boleh anak-anak kecil masuk ke dalam masjid. Ini sekaligus membantah, mengoreksi apa yang ada di sisi sebahagian orang yang berhujjah dengan hadis yang dhaif. Dengan hadis yang dhaif yang disebutkan dalam riwayat tersebut, jannibu masajidakum sibyanakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani alaihi rahmatullah dari sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ardhah. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh orang-orang yang berhujjah. Jangan kalian masukkan anak-anak kecil ke dalam masjid. Kenapa? Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Apa lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jannibu masajidakum sibyanakum. Jauhi masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil kalian. Jadi maksudnya jangan sampai anak-anak kecil itu mendekati masjid-masjid kaum muslimin karena adanya bikin ribut, kerjaannya bikin gaduh, tidak membuat orang-orang yang di dalam sholat bisa berkonsentrasi dan yang seterusnya. Maka mereka berhujjah dengan hadis ini. Ternyata hadis ini dipelajari oleh para muhaddisin, dipelajari oleh para ulama, hadis tersebut adalah hadis yang munqati', hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Cukup ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa sosok Umamah bintu Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid, menunjukkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Begitu pula ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan bahwasanya kenapa sosok Umamah bintu Zainab sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai kepada tahapan digendong ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Karena untuk membantah, meluruskan apa-apa yang ada di sisi kaum musyrikin ketika itu, terkhusus adalah kaum jahiliyah, yang kita tahu sendiri bagaimana sikap kaum jahiliyah kepada al-banat. Kaum jahiliyah sikap mereka sangat-sangat jahat kepada putri-putri yang kecil, bahkan sampai kepada tahapan mengubur mereka hidup-hidup oleh iyadzubillah. Maka Nabi SAW dengan terang-terangan membawa syariat rahmah, membawa syariat kasih sayang, disampaikan hal tersebut secara sorohah, terang-terangan, tidak ditutup-tutupi oleh Nabi SAW bahwa ini, aku mencintai cucuku, aku mencintai anak-anak kecil. Disampaikan langsung oleh Nabi SAW, diperlihatkan dalam keseharian beliau SAW. Disebutkan oleh Imam Al-Faqihi alaihi rahmatullah, wa ka'anna sir fi hamlihi sallallahu alaihi wasallam Umamata radhiyallahu ta'ala anha fi shalah daf'u ma kanatil arab ta'lufuhu min karahatil banat. Kata Imam Al-Faqihi alaihi rahmatullah, dan yang bisa kita ambil dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sengaja membawa Umamah ke dalam masjid untuk meluruskan kebiasaan bangsa Arab yang sangat membenci anak-anak perempuan. Wa hamluhun, bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa cucu-cucu perempuan beliau, di antaranya adalah Umamah. Fakhalafahum fi dhalik hatta fi shalah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyelisihi adat kebiasaan kaum jahiliyah yang tidak menyukai albanat, yang tidak menyukai anak-anak perempuan, bahkan sampai di dalam salat-salat beliau. Lil mubalaghati fi rad'ihim, agar nampak benar-benar penyelisihan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak setujunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang ada di sisi mereka dari kebencian mereka kepada anak-anak perempuan. wal bayanu bil fi'li qad yakunu aqwa minal qawul. Kata beliau alaihi rahmatullah ucapannya. Dan penjelasan dengan perbuatan, jadi beliau menyampaikan sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan beliau sendiri langsung mempraktikkan membawa cucu tersayang beliau yakni Umamah bintu Zainab di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini lebih bisa diterima dan lebih bisa tersampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau, terkhusus mereka kaum jahiliyah, daripada beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya. Maka dengan perbuatan lebih nampak kesesatan, kesalahan, kekeliruan yang ada di sisi kaum jahiliyah. Ikhwati fillah yara'akumullah, di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan riwayat ini adalah jenis salat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, apakah fardhon am nafilatan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat wajib ataukah salat sunnah. Maka pendapat yang rajih, khilaf, perselisihan di kalangan para ulama, akan al-fuqaha terkhusus, akan tetapi pendapat yang rajih, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah salat wajib dan bukanlah salat sunnah. Kenapa? Dengan beberapa alasan. Di antaranya yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang telah bersabda afdalus salat, sebaik-baik salat yang dikerjakan oleh seorang muslim adalah fil buyut illal faridah, adalah di rumah-rumah mereka kecuali salat-salat yang wajib. Kalau salat-salat yang wajib, salat-salat yang faridah, maka dikerjakan berjamaah di masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di hadapan para sahabatnya. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, wa kabbara wa kabbarna ma'ahu wa hiya fi halatiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, kami pun orang-orang yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, ikut bertakbir dalam keadaan hiya fi halatiha. Dalam keadaan Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di gendongan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan berjamaah, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat bukan sendiri, beliau menjadi imam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat wajib bersama para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum muardahum. Kemudian alasan yang kedua, seperti apa yang ternukil dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengerjakan salat tersebut bersama para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, sehingga ini sangat cukup sebagai sebuah hujjah, sebagai sebuah dalil bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan mengerjakan salat sunnah ketika menggendong Umamah bintu Zainab ataukah Umamah bintu Abil As ibn Rabi' radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Akan tapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat wajib bersama dengan beliau menggendong Umamah bintu Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah, disebutkan oleh Imam Sa'di alaihi rahmatullah faedah yang berikutnya. Kata Imam alaihi rahmatullah, annal asla bi thiyabil atfali wa abdanihim at-taharatu. Sungguhnya hukum asal dari pakaian yang dimiliki, pakaian yang dipakai oleh anak-anak kecil tersebut dan badan-badan mereka ataukah tubuh-tubuh mereka, hukum asalnya adalah at-taharah. Hukum asalnya mereka suci, enggak bernajis, enggak kotor. Walau ghalaba 'ala dhanni najasatuha, walaupun secara garis besar global dari persangkaan kita, dari dhan kita bahwa ada tertempel najis di bahagian pakaiannya, tapi kalau kita tidak sampai kepada tahapan al-yakin, hanya sekedar mengira, hanya sekedar ghalabatul dhan, persangkaan yang masih persangkaan, belum sampai yakin, belum yakin saya, tapi nampaknya, kelihatannya persangkaan saya, perkiraan saya pakaian anak kecil tersebut najis. La, kembali kepada hukum asal. Kata Imam Sa'di alaihi rahmatullah, hukum asalnya adalah thiyabul atfal wa abdanihim, pakaian-pakaian mereka, tubuh-tubuh mereka adalah taharah, adalah masih suci. Sehingga tidak perlu untuk kita ragu menggendong anak-anak kecil ketika mengerjakan sholat. Apalagi di zaman sekarang, walhamdulillah, ada pampersnya, popoknya, dan yang seterusnya. Tertahan bahagian najisnya di posisinya sendiri. Begitu pula faedah yang berikutnya, yang disebutkan oleh Imam Sa'di alaihi rahmatullah, tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam wa husnu khulqihi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar rendah hati dan suri tauladan terbaik, akhlak terbaik, budi pekerti yang sangat luhur yang beliau sallallahu alaihi wasallam contohkan, seperti apa yang sudah kita bahas dari faedah sebelumnya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan rahmahnya beliau, kasih sayangnya beliau terkhusus kepada anak-anak perempuan. Dalam keadaan ketika itu anak-anak perempuan dipojokkan, dalam keadaan ketika itu anak-anak perempuan dijadikan sebagai bahan ejekan, bahan aib, dan yang seterusnya. Tapi Nabi SAW membawa, bahkan menggendong Umamah bintu Zainab bintu Rasulillah ketika beliau mengerjakan sholat wajib. Kemudian faedah yang terakhir, ikhwati fillah yarhamakumullah, yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini adalah anna man fa'ala mithla hadza la yudzam bal yumdah, adalah mereka yang mengerjakan persis seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Artinya ketika ada seorang yang mengerjakan salat kemudian menggendong cucu perempuannya, putri perempuannya, atau yang lainnya, anak-anak kecil yang lainnya, maka hal tersebut la yudzam, tidaklah dicela. Bal yumdah, kata Imam Sa'di alaihi rahmatullah, bahkan perbuatan orang tersebut dipuji karena dia paling tidaknya telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, walhamdulillah kita telah menyelesaikan penjelasan secara global dari hadis ke-13 dari bab ini, yang biidznillahi taala kita akan masuk kepada hadis yang ke-14 pada pertemuan yang akan datang, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan i'tadilu fis sujud, tenanglah kalian dalam melakukan sujud, sampaikanlah yang nyaman atau lakukanlah hal-hal yang tidak mengganggu orang-orang di kanan dan kiri kalian ketika kalian melakukan sujud, yang insyaallah posisi tangan ketika sujud dan yang semisalnya. Pada pembahasan yang berikutnya akan kita bahas lebih rinci biidznillahi taala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.